السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti syafaat percuma, syafaat tidak bermanfaat tanpa izin Allah. Oleh karena itu, orang yang mengandalkan syafaat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena syafaat bukan segalanya. Adakah orang masuk surga tanpa syafaat? Ada. Ada. Tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga? Ada. Adakah orang masuk surga berkat syafaat Nabi? Ada. Mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia? Tentu antum tahu. Mana yang lebih bagus? Bisa masuk perguruan tinggi terkenal, bagus, tanpa rekomendasi dari siapapun. Dengan masuk ke perguruan tinggi bagus karena rekomendasi seorang menteri, seorang rektor, ya, tentu antum tahu jawabannya. Nah, dari sini Umar marah ketika beliau melihat ada orang yang mengandalkan syafaat. Bentar-bentar syafaat, bentar-bentar syafaat. Bahwa syafaat Nabi itu ada, betul. Lima kali, ya minimal lima kali kita mengucapkan syafaat ini. Syafaat adalah tafsir dari maqamam mahmuda. Apa tafsiran dari maqamam mahmuda? Syafaat. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Kita baca lima kali dalam sehari semalam. Selesai mendengar, selesai mendengar azan. Ya kan? Maqamam mahmuda. Manza, beliau bahas satu persatu dari lugah. Manza, isim istifham, pertanyaan yang bermakna nafi, tidak ada, tidak butuh jawaban. Manilladhi, siapa yang sanggup memberikan syafaat tanpa izin Allah? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Artinya tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Sama dengan pertanyaan a'ilahum ma'allah, adakah sembahan-sembahan lain selain Allah? Ini tidak butuh jawaban. Asy-syafa'atu fil lughah, dari segi bahasa, syafaat berasal dari kata syaf'un. Apa? Genap. Wasy-syaf'i wal watar. Ya. yang genap dan yang ganjil. Berarti syafaat genap. Ya. Ja'lul witri syafa'an. Membikin yang ganjil jadi genap. Itu syafaat. Salat ada yang kurang, ganjil kan? Digenapi dengan syafaat. Puasa ada yang kurang, ganjil kan? Digenapi dengan syafaat. Kira-kira seperti itu. Ya, pengertian mudahnya. Bukan tidak ada sama sekali. Ya. Imannya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh syafaat. Mendapatkan keuntungan dari syafaat. Adapun tidak ada iman sama sekali, tidak mungkin mendapatkan syafaat. Tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya. Oleh karena itu, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, Man as'adun nasi bisyafa'atik. Siapa manusia yang paling berhak, beruntung mendapatkan syafaat dari engkau ya Rasul? Sebelum Nabi menjawab, beliau berkomentar, Aku sudah duga bahwa engkau lah manusia yang pertama kali akan bertanya tentang hal ini. Karena aku tahu engkau sangat rakus terhadap ilmu. Rakus terhadap ilmu terpuji. Yang tercela adalah rakus terhadap harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Adapun rakus terhadap ilmu terpuji. Salah satu yang rakus terhadap ilmu adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tidak rakus, ngapain lama-lama di Madinah? Tidak punya rumah, tidak punya saudara, tidak punya penghasilan, tidur di emper masjid, kadang makan, kadang tidak. Ya, mending pulang saja. Sudah baca syahadat di hadapan Nabi, sudah Islam, sah, pulang. Ke Daus Yaman, kaya raya Abu Hurairah. Terpandang, bangsawan. Kenapa? Dan itu banyak yang seperti itu. Dari Mesir, dari Syam, datang ke Madinah, bersahadat di hadapan Nabi, sah, kemudian pulang. Tentu kita tidak lupa dengan riwayat, di mana ada anak-anak muda yang tinggal beberapa waktu di Madinah. Setelah masuk Islam, Nabi melihat, anak-anak muda ini penuh dengan rasa rindu kepada keluarganya, kampung halamannya. Nabi mengatakan, pulanglah kalian. Lihat, Nabi tidak takalluf, ya kan? Tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Pulanglah kalian. Ya? Pulanglah ke kampung halaman kalian. Gitu. Dirikanlah sholat 5 waktu di sana. Yang menjadi imam, yang begini, begini, dikasih petunjuk oleh Nabi bagaimana mengamalkan Islam sehari-hari. Ya. Adapun Abu Hurairah tidak. 4 tahun lamanya tinggal di Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sering pingsan karena saking laparnya. Tidur di emper masjid. Tidak punya penghasilan, tidak punya kerjaan. Kenapa? Demi ilmu. Setiap hari mendapatkan ilmu langsung dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang tidak ada syubhat sama sekali. Ya. Kalau kita mendapatkan ilmu dari guru kita, ada yang benar, ada salahnya, manusia kan? Kalau kita mendapatkan ilmu dari seorang ulama, ada yang benar, ada yang salah, namanya manusia kan? Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Maka setiap apa yang keluar dari lisan Nabi adalah kebenaran. Tidak tercampur dengan syubhat. Berbeda dengan mulut saya, mulut antum, mulut siapapun, bercampur antara hak dan batil. Bercampur antara yang benar dengan yang salah. Ya. Maka sebelum Nabi menjawab, beliau berkomentar, aku sudah duga bahwa engkaulah manusia yang akan pertama kali menanyakan tentang hal ini. Berarti Nabi tahu ini penting ini. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat ini, hal yang besar. Maka Nabi menunggu-nunggu pertanyaan ini. Ya. Nah, dari sini sunnah bagi seorang dai, guru untuk menunggu. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini salah satunya. Apa jawab Nabi terhadap pertanyaan Abu Hurairah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu? Dijawab oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Apa? Apa? Tauhid, tidak syirik. Sebab kalau tidak murni, tercampur syirik. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, tapi tercampur. Tercampur. Kadang menyebut nama Allah, kadang menyebut nama Jibril, kadang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kadang menyebut nama fulan, fulan, fulan. Nah, ini tercampur. Orang seperti ini tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kekal di neraka selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik, mencampur adukkan antara Allah dengan yang lain. Cinta kepada Allah, cinta pula kepada berhala-berhala. Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah? Jawabnya, cinta. Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, Abu Jahal Abu Lahab mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Lihat. Allah menegaskan bahwa Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah. Tapi selain cinta kepada Allah, juga cinta kepada Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Itu hakikat syirik. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang betul beriman, bertauhid, tidak syirik, maka dia hanya cinta kepada Allah saja. Cinta peribadatan. Ya, bukan cinta naluri, cinta syahwat, cinta birahi, tentu itu bukan kepada Allah. Ya, yang dimaksud cinta peribadatan. Nah, orang yang berbuat syirik, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun Nabi ingin memberikan, walaupun Nabi ingin memberikan, Allah tidak mengizinkan. Sebab jika Allah pasti mengizinkan, barangkali seluruh manusia akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Abu Jahal dapat, Abu Lahab dapat, ayah ibu beliau dapat, Abu Talib dapat, semua. Karena beliau manusia yang tidak punya rasa dendam. Beliau ingin seluruh umat manusia masuk surga. Kalau seandainya tanpa izin dari Allah, beliau bisa memberikan syafaat. Tidak. Kalau Allah izinkan, bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Walaupun Nabi nangis-nangis merengek, tidak. Jadi sifat syafaat itu adalah, ya Allah, selamatkan si A dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si B dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si C dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si D dari neraka. Kata Allah, tidak. Nah, tidak semuanya iya. Kalau semuanya iya, tentu seluruh manusia akan masuk surga. Karena sekali lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-cita terbesar beliau, keinginan besar beliau agar seluruh manusia masuk surga. Ya, akhir surat At-Taubah. Ya. Beliau ingin sekali seperti itu. Bil mu'minina raufur rahim. Ini syafaat secara lugah. Sekarang kita ikuti bagaimana pengertian syafaat secara istilah. Wa fil istilah hiya at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i mudarratin. Yang dimaksud dengan syafaat menurut istilah adalah perantara, perantara at-tawassut, ya, agar seseorang itu mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Tapi dia perantara, cuman perantara. Seperti Nabi kan perantara yang menyelamatkan si A, si B, si C tadi dari neraka, siapa? Allah. Perantaranya doa Nabi, permohonan Nabi, usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud tawassut, at-tawassut. Ya. Agar antum lebih jelas tentang syafaat, saya bawakan satu contoh kisah menarik. Saya kira saya pernah bawakan kisah itu di majelis ini. Kisah tentang Mughis dan Bariroh. Dua orang budak suami istri. Dua orang budak suami istri, si Bariroh, si istrinya ini, dibeli oleh Aisyah. Dibeli oleh Aisyah secara cicilan. Ya, nyicil. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jual beli secara cicilan boleh, halal. Yang tidak boleh dengan mencicil maka jadi lebih mahal. Ini yang tidak boleh. Disodorkan dua harga, ya, bukan lebih mahalnya, tapi dua harga. Kalau cash 1 juta, kalau dicicil ya 1,3. Ini yang tidak boleh. Ya. Oleh Aisyah, Bariroh ini dimerdekakan. Bariroh ini dimerdekakan. Kita tahu dalam aturan Islam, seorang wanita yang sudah dimerdekakan dari perbudakan, sedangkan suaminya masih budak, maka dia diberi dua pilihan. Mau meneruskan rumah tangga dengan suaminya atau pisah, terserah. Boleh milih. Ya. Seorang wanita yang dalam keadaan normal, dia tidak boleh memisahkan diri dari suaminya. Haram. Karena talak itu hak suami, bukan hak istri. Nah, dalam keadaan seperti ini, yaitu budak, wanita yang telah dimerdekakan, sudah tidak budak lagi, maka dia boleh milih antara dua hal. Meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak atau pisah, cerai. Si Bariroh memilih pisah. Meninggalkan Mughis. Ya. Mughis sangat cinta kepada Bariroh. Cinta sekali. Maka sejak itu kemana Bariroh pergi selalu diikuti oleh Mughis sambil menangis. Sampai Rasul dan paman beliau Abbas melihat kejadian ini merasa kasihan kepada Mughis. Ya. Sampai Abbas mengatakan betapa cintanya Mughis kepada Bariroh dan betapa bencinya Bariroh kepada Mughis. Ya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi Bariroh. Ya. Ya Bariroh, bagaimana kalau engkau rujuk saja? Maksud rujuk di sini kembali. Bukan rujuk setelah talak, bukan, ya, rujuk kembali. Gimana kalau engkau terus berumah tangga dengan Mughis? Kasihan Nabi melihat Mughis. Bariroh cerdas. Lihat. Keadaan seorang budak. Budak kan lebih rendah derajatnya dari pembantu, ya kan? Budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faham kaidah, faham manhaj. Bariroh bertanya, "Ya Rasul, ini perintah dari engkau? Seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah yang harus aku taati atau sekedar syafaat saja?" Barirah menegaskan, kalau ini perintah dari engkau sebagai seorang utusan Allah, tentu mau enggak mau aku wajib taat. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul, ya kan? Wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini perintah dari engkau sebagai seorang rasul, aku tentu harus taat. Apa ini sekedar syafaat saja? Nabi jujur. Walaupun beliau menginginkan kebaikan, tujuannya mulia, tetap tidak menghalalkan segala cara. Beliau jujur, innama asfa', aku hanya memberikan syafaat saja. Aku hanya mengusulkan saja, syafaat saja. Ini sekedar syafaat saja. Kata Barirah, kalau ini sekedar syafaat ya Rasul, aku tidak mau. Aku tidak berhajat sama sekali dengan Mughis, mantan suamiku itu. Ya lihat. Dari sini, ada gambaran bagi kita, apa itu syafaat? Sekedar usul, permohonan, yang bisa dikabulkan, bisa tidak. Lihat. Kepada Barirah saja ditolak, kan syafaat Nabi untuk Mughis, ya kan, di hadapan Barirah ditolak oleh Barirah. Bagaimana syafaat Nabi kepada Allah bisa diterima, bisa ditolak? Oleh karena itu sekali lagi Umar marah ketika ada orang, seorang muslim dari kalangan tabi'in, berharap-harap syafaat, seolah syafaat itu segalanya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin hari ini mengagung-agungkan syafaat seolah segalanya. Ya. Padahal syafaat, kata Nabi, untuk siapa? Syafaatku untuk siapa? Iya, li ahlil kabari min ummati. Untuk umatku yang berbuat dosa besar. Umatku yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, itu yang akan mendapatkan syafaat. Adapun yang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, sholat lima waktu berjamaah, akan masuk surga tanpa syafaat. Lebih baik kan? Gitu. Maka jangan berharap-harap syafaat. Berarti kita ahli maksiat. Ya. Gitu. Kan kita bertaubat, memperbaiki diri kita. Ya. Ada dua sifatnya. Lijalbil manfa'ah au daf'il mudharrah. Ada kalanya ingin dapat manfaat, ada kalanya ingin menghindarkan diri dari mudharat. Ada dua sifatnya. Dua-duanya bisa tercapai dengan syafaat. Seperti tadi kan manfaat. Mughis bisa mendapatkan manfaat. Apa? Kembali dengan Barirah, istrinya yang sangat dia cintai. Dengan syafaat Nabi, tapi tertolak oleh Barirah. Ini apa? Manfaat. Adapun yang pertama tadi, ya Allah selamatkan si A dari neraka, ya Allah selamatkan si B dari neraka, ya Allah selamatkan si C dari neraka, berarti menolak kemudorotan. Selamat dari neraka. Ya. Dan syafaat ini bukan satu macam. Ada syafaat yang dengan syafaat itu si fulan tidak jadi masuk neraka. Mestinya masuk neraka. Dengan syafaat Nabi enggak jadi masuk neraka. Ada syafaat yang dengan syafaat itu si fulan mestinya lama di neraka. Dengan syafaat Nabi menjadi sebentar. Ya. Mungkin seminggu, mungkin sehari. Ada syafaat yang dengan syafaat itu si fulan mestinya disiksa dengan sangat berat, tetapi diperingan saja. Telapak kakinya di bara api, berada di bara api, hanya itu saja. Tetapi otaknya mendidih. Dan ini seringan-ringan ahlun nar. Seringan-ringan penduduk neraka. Siksa paling ringan di neraka adalah telapak kakinya berada di bara api. Riwayat mengatakan sampai mata kaki. Berarti betisnya tidak kena api. Dengkulnya, pahanya, perutnya, dadanya, wajahnya, kepalanya tidak terkena api. Hanya telapak kaki saja. Tapi yagli dimaguhu. Otaknya mendidih. Otakan paling atas mendidih. Gimana dadanya, perutnya. Ya, itu siksa neraka yang paling ringan. Dan dia mengatakan dalam hatinya, dalam benaknya, dalam keyakinannya, dia bilang, tidak ada yang disiksa di neraka ini yang lebih berat dari aku. Enggak ada. Dia enggak ngelihat yang lain. Siapa? Siapa? Yang mendapatkan syafaat seperti ini siapa? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Satu-satunya manusia kafir, satu-satunya manusia musyrik yang mendapat syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kan tadi pertanyaan Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Apakah Abu Thalib pernah mengucapkan la ilaha illallah? Pernah belum? Belum. Belum. Abu Thalib kafir musyrik, belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kan pernah kita bahas kisahnya menjelang Abu Thalib meninggal. Nabi datang ingin mentalkin Abu Thalib, menuntun Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di situ ada tiga orang. Di situ ada tiga orang tokoh kafir Quraisy, salah satunya Suhail bin Amr. Ngapain? Menghalang-halangi. Ketika Abu Thalib mau mengikuti la ilaha illallah, dihalang-halangi. Jangan Abu Thalib. Gengsi, pertahankan agama Abdul Muttalib. Pertahankan agama nenek moyang kita. Jangan mau. Ya. Dihalang-halangi. Dan akhirnya mati dalam keadaan belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Antum tahu, salah satu yang menghalang-halangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, salah satunya yaitu Suhail bin Amr, akhirnya masuk Islam. Lihat, rahasia takdir. Rahasia takdir menghalang-halangi paman Nabi masuk Islam, dia sendiri akhirnya masuk Islam. Inilah rahasia takdir. Ya, maka takdir itu betul-betul rahasia Allah. Maka tidak boleh kita gegabah. Ya. Saya kan dari kecil Islam, di lingkungan Islam, apalagi 7 tahun pesantren, mana mungkin saya masuk Kristen. Ya, enggak boleh, ucapan ini enggak boleh. Takdir itu rahasia. Mana mungkin saya murtad, mana mungkin saya melakukan bid'ah, tidak boleh. Takdir itu betul-betul rahasia. Maka Nabi Ibrahim, dalam keadaan kemuliaan beliau yang luar biasa, manusia termulia di jagat raya nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Seorang Nabi Ibrahim, khalilullah khalilur rahman abul anbiya, masih takut jangan-jangan nyembah berhala. Sementara kita merasa aman. Ya. Kalau yang lain bolehlah. Kalau saya mah enggak ada potongan, ya. Ini sombong. Kalau yang lain bolehlah. Kalau saya enggak mungkin, sombong. Tidak boleh kita merasa aman. Ya, lihat saudara-saudara kita yang merasa aman. Partai lain boleh korupsi, kami insyaallah enggak. Kami bersih. Kami tidak kotor. Kami akan dakwah lewat parlemen, lewat partai, lewat kabinet. Itu yang mereka gembar-gemborkan. Ya. Mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu beberapa ayat hadis dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kalimat apa yang pantas untuk mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak boleh kita sombong. Ini pelajaran besar bagi kita. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita. La tuzakku anfusakum. jangan membersihkan diri kalian. Tidak boleh. Mensucikan diri kalian, tidak boleh. Di hadapan Allah, kita harus merasa kotor, merasa zalim. Rabbana zalamna anfusana, ucapan Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ucapan Nabi Yunus. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Aku zalim ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Gitu. Famasalan, beliau memberikan contoh syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul mauqif. Orang-orang yang ada di padang mahsyar. Seluruh manusia dibiarkan oleh Allah tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian selembar pun, bahkan tanpa naungan. Kecuali 7 golongan. Tanpa digubris, silahkan, terserah, tidak dihisap, dibiarkan oleh Allah selama bertahun-tahun. Maka manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam agar Nabi Adam menghadap kepada Allah agar Allah berkenan mengadili manusia satu persatu, biar yang memang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga. Adam tidak sanggup. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, semuanya tidak ada yang sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sujud di bawah arsy Allah. Kata Nabi, hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Beliau enggak tahu, mungkin sejam, mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Dan aku tidak mengangkat kepalaku sebelum diperintahkan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal fatu'ta iswa tusyaffa', mintalah akan aku beri dan berikanlah syafaat akan aku izinkan. Mulai itulah maka Allah berkenan mengadili manusia satu persatu. Setelah sebelumnya Allah membiarkan. Dalam keadaan marah luar biasa, Allah biarkan. Sementara di dunia ini Allah tidak pernah biarkan kita. Ada dari kita yang tidak diberi makan oleh Allah seminggu? Saya kira enggak ada ya. Ada di antara kita yang tidak diberi minum oleh Allah 4 hari, 3 hari? Saya kira enggak ada. Ada di antara kita yang tidak diberi pakaian oleh Allah sehari semalam? Saya kira tidak ada. Ya. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Sampai orang-orang rendahan yang hidup di bawah jembatan tidak dibiarkan oleh Allah. Allah tutup aurat mereka, Allah berikan makan, minum, semuanya dari Allah. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya lapar, haus, dan seterusnya. Tapi hari itu, semuanya dibiarkan. Jangankan kita, para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para Nabi dan Rasul dibiarkan oleh Allah. Kekasih-kekasih Allah dibiarkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, Allah belum pernah murka semurka hari itu. Murka sekali Allah. Maka salah satu sifat Allah yang wajib kita imani adalah marah, murka. Salah satu sifat Allah adalah marah, murka, ghadab. Ya. Senang. Allah pernah marah, Allah juga pernah senang. Yang tidak pernah adalah Allah sedih. Ya, apalagi Allah menangis. Ini kalimat batil. tidak boleh keluar dari mulut kita. Adapun Allah tertawa, Allah senang, Allah murka, itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Ini bagian dari ilmu tauhid, sifat-sifat Allah. Wa syafa'atuhu li ahli al-jannah. Begitu pula syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang masuk surga. Berarti dua sifat kan? Menolak mudarat dan mencari manfaat. Ini diperoleh dengan syafaat. Indahu dhamirhu kembali ke Allah, di sisinya. Yang dimaksud di sisi Allah. Illa biiznihi, kecuali izin, dengan izinnya. Nya siapa? Sama Allah. Wa hadhihi tufidu itsbat asy-syafa'ah. Ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada. Anda masih ingat kelompok sesat mana yang mengingkari syafaat? Kelompok sesat mana yang mengingkari syafaat? Khawarij, Mu'tazilah, Syiah. Tiga kelompok sesat besar ini mengingkari syafaat. Mereka menolak adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berdosa, berzina misalnya, ya harus masuk neraka. Orang yang minum khamar harus masuk neraka. Orang yang berjudi harus masuk neraka. Bahkan bukan orangnya, namanya. Bagi orang Khawarij, namanya. Si Fulan, si Ahmad misalnya, minum khamar. Nah, mereka berani, si Ahmad harus masuk neraka. Ini akidah sesat orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij, keyakinan sesat mereka bahwa iman itu la tatajazza. Iman itu tidak ada bagian-bagiannya. Iman itu harus satu sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti tidak beriman, berarti kafir. Iman yang sempurna itu bagaimana? Setelah dia beriman, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi, bohong, membunuh. Maka jika orang sholat, puasa, zakat, tapi tidak haji, kafir. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi minum khamar, kafir. Sekali berbuat dosa, kafir. Ini akidah sesat orang Khawarij. Dan akan di neraka selama-lamanya. Enggak ada syafaat. Ini pendapat sesat orang-orang Khawarij. Amal anggota badan itu merupakan syarat iman. Syarat iman, amal jawari. Maka ketika tidak ada amal, tidak ada iman. Tidak puasa, tidak ada iman. Berarti kafir. Tidak zakat, ketika dia mampu, kafir. Berzina, kafir. Berjudi, kafir. Berbohong, kafir. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij yang terkena subhat Khawarij, ketika meriwayatkan hadis diterima. Asal hafalannya kuat. Kenapa? Enggak mungkin bohong. Orang Khawarij tidak mungkin bohong. Bohong kafir. Orang Khawarij meyakini bahwa bohong kafir. Ini luar biasa kesesatan orang Khawarij. Dan Nabi mensifati kesesatan orang Khawarij itu seperti apa? Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kenapa? Anak panah dilepaskan dari busurnya. Lambat apa cepat? Cepat sekali. Kan hari itu belum ada peluru, belum ada bom, ya, kan senjata tercepat, panah, ya kan? Itu dipakai perumpamaan oleh Nabi SAW. Jadi orang Khawarij ini cepat sekali sesat. Gimana enggak cepat? Ali bin Abi Thalib masih ada, Utsman bin Affan masih ada, ya, Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abu Hurairah masih ada, Abu Bakar Umar sudah enggak ada, ya, kok sesat? Luar biasa, ya, luar biasa bodohnya. Coba kalau mereka enggak usah mikir, tidak usah beristihad, tinggal nanya saja kepada Ali bin Abi Thalib, nanya kepada Abdurrahman bin Auf, nanya kepada Ibnu Umar, nanya kepada Abu Hurairah, ini gimana? Kan selesai. Mereka enggak mau nanya, mikir sendiri, beristihad sendiri. Hasil istihad mereka bahwa iman tidak boleh tidak sempurna, harus sempurna. Maka hasil istihad mereka justru menghasilkan kesesatan yang luar biasa, kesimpulan yang luar biasa sesatnya apa? Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Luar biasa kesesatan Khawarij. Shadaqa Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu 20 tahunan. Baru 20 tahun, bayangkan. 20 tahun yang lalu Nabi masih ada. Sudah muncul aliran sesat seperti itu. As'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada, Jahmiyah, Jabariyah belum ada. Yang pertama kali sesat, menyimpang dari jalannya salaf, jalannya Rasul dan para sahabat adalah Khawarij. Yang pertama kali menentang adanya syafaat. Antum masih ingat, apakah syafaat hanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Siapa mereka selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah satu, seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul, tapi bukan yang tadi. Yang tadi, yang syafaatul uzma, enggak ada yang sanggup. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, enggak ada yang sanggup. Hanya Nabi Muhammad SAW. Kan ada syafaat yang dibawa itu. Ya. Seluruh para nabi dan rasul bisa. Yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid diberi kehormatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa lagi? 70 ribu umat Muhammad SAW yang dia tidak pernah minta diruqyah, yang dia tidak mau diobati dengan kai, yang dia tidak pernah bertatoyur menganggap sial, dia hanya bertawakal kepada Allah, jumlahnya 70 ribu. Mereka juga diberi kehormatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, mengusulkan kepada Allah untuk menyelamatkan si A, si B, si C. Terserah mereka. Siapa lagi? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh secara umum, ya. Yang terakhir, seorang mukmin. Seorang mukmin. Ada seorang ulama yang di majlisnya membahas syafaat. Ulama ini, kalau enggak salah Ibnu Jauzi, ya, berkata kepada muridnya, jamaahnya, jika nanti kalian masuk surga lalu kalian tidak mendapati aku di surga, tolong tanyakan kepada Allah, di mana aku? Kalau Allah menjawab, ternyata aku di neraka, mohonlah kepada Allah agar menyelamatkan aku dari neraka. Ini seorang ulama, ya. Dan ucapan ini tidak basa-basi, karena seorang ulama selalu tawadu, tidak pernah merasa besar, tidak pernah merasa suci, ya. Tidak pernah merasa aman dari neraka. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang masuk surga, lalu di surga itu dia tidak mendapati saudaranya yang dulu jihad bareng, sholat bareng, ngaji bareng, berbuat kebaikan bareng. Kok aku tidak temui dia, ya Allah? Di mana dia? Allah menjawab, dia di neraka. Mungkin karena satu dan lain sebab. Kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mengatakan, aku izinkan engkau untuk mengambilnya dari neraka. Ya, ini syafaat. Kita semua, yang paling kecil, mungkin cuma satu dua ya. Kalau Rasulullah kan jutaan, mungkin miliaran manusia, selamat karena syafaat Nabi. Ada 70 ribu, selamat oleh yang 70 ribu tadi. Satu dari 70 ribu itu. Kalau kita mungkin, kalau seandainya kita masuk surga insya Allah, ya mungkin dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat pada seorang, dua orang, atau mungkin tiga orang. Ya lumayan ya. Sebuah kehormatan besar. Ya. Nah inilah kaum muslimin. Saling mencintai bukan hanya di dunia ini, sampai di akhirat. Sampai ketika sudah masuk surga, masih bisa saling tolong-menolong. Dan itu Allah yang mempersilahkan. Ya. Ketika saudara kita sudah di dalam liang lahat, kita berada di atas kuburan itu, masih bisa menolongnya. Dengan apa? Dengan doa kita, Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbithu. Ini yang dilafadzkan oleh Rasul dan para sahabat sebelum mereka meninggalkan kuburan. Setelah selesai pemakaman. Ampunilah dia ya Allah, teguhkanlah dia ya Allah. Ampunilah dia ya Allah, teguhkanlah dia ya Allah. Karena apa? Sebentar lagi akan didatangi oleh dua utusan Allah yang belum pernah dia kenal sama sekali. Asing bagi dia. Di tempat yang sangat asing. Kalau bukan karena keteguhan yang Allah berikan, kalau bukan karena ampunan Allah, tentu celaka. Ya. Walakin bisyartin ayyudan. Akan tetapi syafaat ini tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Dari mana beliau menyimpulkan bahwa syafaat itu ada? Nah, inilah para ulama ya. Sebelum membawakan dalil-dalil yang jelas, sharih, tegas, bawakan dulu dalil-dalil yang kurang sharih. Ini kurang sharih dalil ini. Kurang tegas. Tetapi bagi orang yang berpikir tentu sudah cukup. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Orang Khawarij baca ayat ini. Orang Mu'tazilah baca ayat ini. Orang Syiah juga baca ini. Tanyakan kepada orang-orang Syiah. Apakah mereka hafal ayat kursi? Insyaallah hafal. Tanyakan kepada orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, apakah mereka hafal ayat kursi? Insyaallah hafal. Tetapi bagaimana mereka mengingkari ini? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Mereka enggak faham. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Lihat. Mereka ambil di awalnya, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Illa bi'idzninya dilupakan atau pura-pura mereka tidak memahaminya. Ya. Kan ada istisna. Perkecualian. Syafaat itu tidak ada, syafaat itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Berarti ada. Kalau Allah mengizinkan. Nah, orang-orang Khawarij tidak melihat ini. Ya. Maka sekali lagi, inti kesesatan dari aliran-aliran sesat itu apa? Inti penyebab besar aliran-aliran sesat itu apa? Tidak faham. Ya, ketidakfahaman mereka. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pertanyaan, jika memang Allah takdirkan seseorang masuk neraka, lalu kenapa kita tidak diam saja? Karena walau selalu beramal soleh, tapi takdir telah mendahului. Iya, diam saja. Diam saja. Enggak usah berbuat, enggak usah beramal. Kalau kita tahu, ya, kan kita enggak tahu. Iya kan? Kalau tahu nih ada bocoran, ya. Si A masuk neraka sudah diam. Masuk surga sudah diam. Ya. Kan kita enggak tahu. Nah, karena kita enggak tahu, maka kita taati Nabi. I'malu, i'malu, fakullukum muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, karena setiap kalian dimudahkan. Dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan. Ya. Maka jika kita ingin dimudahkan oleh Allah masuk surga, lakukan amalan ahli surga. Salat, puasa, zakat, haji, jauhi, zina, khamr, judi, dan seterusnya. Kalau ingin dimudahkan. Mudah. Mudah sekali. Ya. Konsep takdir dalam ahlu sunnah wal jamaah sangat mudah sekali. Manusia akan diadili satu persatu di padang mahsyar. Berapa lama, bagaimana tindakan dilakukan agar dapat melewati lamanya hisab tersebut. Tidak bisa. Allah yang mengatur, bukan kita. Si A dapat urutan keberapa, si B dapat urutan keberapa, Allah yang ngatur, bukan kita. Dan itu pasti akan dilewati. Entah berapa ribu tahun baru selesai. Satu persatu. Ya. Yeah. Tidak sekaligus. Ya. Yeah. Biar cepat nih rombongan, seribu-seribu sini, enggak. Mau lama kayak apa, terserah Allah, satu persatu. Enggak ada, apa istilah, kolektif, ya, biar cepat, enggak ada. Apakah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi mereka tidak sholat, masih termasuk orang Islam? Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Asal dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Kecuali dia mengingkari wajibnya sholat, sholat enggak perlu, sholat enggak penting, yang penting hati bersih, yang penting baik sama sesama, ini kafir. Kafir. Adapun dia masih mengakui wajibnya sholat, belum kafir. Kan sudah sering kali kita bahas hadis tentang manusia terakhir yang diangkat dari neraka, manusia terakhir yang masuk surga. Siapa dia? Yaitu orang yang belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Jadi sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji belum pernah. Apa yang dia pernah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya itu. Dan itu dia yakini. Dan tidak dibatalkan oleh keyakinan syirik. Inilah manusia terakhir yang akan diangkat dari neraka. Berarti muslim. Berarti mukmin. Di dalam sholat memakai kain sampai di bawah mata kaki dilarang. Pertanyaan, apakah pakaian yang kita pakai sehari-hari di luar sholat pun juga dilarang? Justru gak ada perbedaan. Justru tidak sahih hadis yang menyatakan khusus dalam sholat. Nabi melihat ada orang yang berpakaian isbal, selesai sholat Nabi suruh wudu. Sudah wudu sholat, kata ulang lagi, enggak sah wudu. Hadis ini tidak sah. Jika hadis itu sahih, ya. Tapi hadis ini tidak sahih, wallahilham. Maka yang benar, mau sholat mau tidak, pakaian kita jangan di bawah mata kaki. Laki-laki ya. Di atas mata kaki atau semata kaki. Semata kaki, boleh. Anda pernah dengar kalau malaikat berkata, katanya mengapa Allah menciptakan manusia yang akan menghancurkan bumi? Mengapa malaikat tahu kalau manusia yang diciptakan Allah akan menghancurkan bumi? Yang pertama, bukan menghancurkan bumi ya. Manusia enggak sanggup menghancurkan bumi. Akan berbuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah. Kenapa malaikat tahu? Pertama, malaikat punya ilmu. Karena sebelum ada manusia di muka bumi ini, di muka bumi ini pernah ada siapa? Jin dari bangsa Jin. Apa yang mereka lakukan? Berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu mereka ditumpas oleh para malaikat, dipimpin oleh iblis. Iblis merupakan hamba Allah yang taat, yang saleh, yang mempunyai kedudukan di hadapan para malaikat di sisi Allah. Tapi karena kesombongannya menolak ayat, menolak satu ayat, maka jadilah iblis makhluk yang kafir dan kekal di jahanam selama-lamanya. Nah, melihat bagaimana keadaan jin dari bangsa jin di muka bumi ini yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, maka para malaikat berkesimpulan Adam dan anak cucunya juga akan seperti itu. Ya. Bolehkah menyembelih hewan kurban di hari raya dengan dua niat? Niat berkurban dengan satu ekor kambing, niat untuk berakikah dengan satu ekor kambing perempuan di hari yang sama. Ini beda amal ya. Kalau satu amal tidak boleh. Satu kambing, kurban juga, akikah juga, tentu tidak boleh. Ini kan dua amal. Satu kambing disembelih niatnya kurban. Satu ekor kambing lagi disembelih dengan niat akikah, karena pada 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan 7 hari kelahiran anaknya. Ya. 7 hari yang lalu anaknya lahir. Hari ini hari ke-7 10 Dzulhijjah, maka sekalian akikah ya. Maksudnya kambingnya 2. Yang satu untuk akikah anak perempuan, yang satu kurban, boleh. Tapi jika tidak bertepatan dengan hari ke-7, tidak boleh. Apakah benar penghuni kubur bisa mendengar orang yang masih hidup dengan alasan ketika kita ziarah kubur mengucapkan salam kepada penghuni kubur? Mohon penjelasan. Dalam keadaan tertentu dan harus berdasarkan dalil. Dalil mengatakan bahwa mayat mendengarkan bunyi sendal alas kaki yang kembali dipakai oleh para pengantar. Sunnah bagi kita untuk melepaskan alas kaki ketika masuk area kubur. Haram bagi kita memakai alas kaki di atas kuburan. Nah, setelah mayat dikubur, kita semua pulang memakai kembali sendal-sendal kita yang telah dilepas. Mayat mendengarkan, itu saja. Ya. Kemudian kekhususan mujizat Nabi, beliau bertanya kepada bangkai-bangkai di perang Badar. Bangkainya 4 atau 5 tokoh kafir Quraisy. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Umar bertanya, apakah mereka mendengar ya Nabi? Nabi menjawab, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Sama-sama dengar. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tidak. Karena Allah mengatakan innaka la tusmi'u man fil kubur. Wahai Muhammad, engkau tidak akan sanggup membuat orang yang ada di kubur bisa mendengar. Berarti orang yang ada di kubur tidak bisa mendengar, kecuali saat-saat tertentu tadi, yang harus berdasarkan dalil. Bagaimana pandangan Islam tentang seorang anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo? Dosa, dosa besar. Dosa besar. Tidak tahu malu, ya. Dia kecil dicebokin, dimandikan, seluruh kotoran yang ada pada dirinya dibersihkan oleh ayah ibunya. Sekarang gantian membersihkan kotoran ayah ibunya enggak mau. Ini memalukan, ini aib. Abu Jahal, Abu Lahab aja malu. Aib besar bagi orang-orang kafir Quraisy. Durhaka kepada orang tua, aib besar. Itu jahiliyah. Ya. Bagaimana kita seorang muslim tidak malu menitipkan kedua orang tua kita yang sudah jumbo ke panti jumbo, waliyadubillah. Kesempatan besar kita untuk masuk surga. Maka Nabi mengatakan aneh. Aneh sekali. Orang punya kedua orang tua yang sudah tua renta, kok si anak ini gak masuk surga? Aneh sekali. Artinya apa? Kalau kita, kalau saya misalnya, punya ayah ibu yang tua renta, maka kesempatan saya untuk masuk surga besar insya Allah. Dengan cara apa? Nyuapin mereka, mandiin mereka, nyebokin mereka, pahala yang sangat besar. Nabi katakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Kita tahu Uwais bukan ahli ilmu seperti Hasan Basri, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid, tabi'in-tabi'in yang lain. Kenapa? Begitu berbaktinya kepada ibu. Amal yang sangat besar. Ya. Salat sunat saja suruh batalkan. Kalau ibu kita memanggil. Ingat Juraij, ya kan? Jihad tidak boleh kalau ibu kita tidak mengizinkan. Luar biasa. Orang tua. Ya. Sama, untuk berbakti sama. Nyuapin mereka, memandikan mereka, walaupun kafir. Adapun membantu kekafiran mereka, enggak boleh. Kita suapin, kita mandiin, kita berbakti. Begitu dia mau gereja, suruh nganterin, ya jangan bu, kalau ke gereja jangan, saya enggak mau. Ya kan kafir bu. Ke masjid aja dah, kalau ke masjid saya mau. Ya. Enggak, saya maunya ke gereja, ya udah jalan sendiri. Itu. Kalau ibu mau makan di mana, mau apa, saya siap. Tapi kalau ngantar ke gereja, saya enggak mau. Dosa, enggak boleh. Allah Tuhan saya melarang. Gitu. Apakah boleh sholat di dalam masjid yang di depan masjid itu ada kuburan? Tidak boleh. Mau di belakang, mau di depan, mau di kiri, mau di kanan, asal satu tanah, asal tidak ada batas, tidak boleh. Harus dibatasi dengan jalan, kali, tembok tinggi. Bukan tembok masjid kita ini, bukan, tapi tembok khusus. Ya. Iya, pagar boleh. Artinya kalau kita lihat, ini tanah masjid, ini tanah kuburan, terpisah. Gitu. Jangan terpisah oleh tembok dinding masjid, bukan. Harus ada tembok lagi, pagar lagi. Mana yang lebih buruk? Mengamalkan dalil umum yang tidak ada pengecualiannya, atau membawa dalil khusus kepada amaliyah bersifat umum? Enggak paham saya. Antum sebutkan contohnya. Siapa yang bertanya? Sebutkan contohnya apa? Saya enggak paham dengan pertanyaan itu. Apakah boleh bersedekah dengan uang hasil hutang? Apakah boleh bersedekah dengan uang hasil hutang? ketika kita yakin bahwa kita bisa mengembalikan hutang itu. Mungkin ya, saya mendapat gaji tiap bulan 15 juta misalnya. Tiba-tiba saya banyak keperluan ya, bangun rumah misalnya. Nah, seminggu lagi saya gajian 15 juta. Nah, keponakan saya datang butuh uang. Saya enggak ada uang. Gajian masih seminggu lagi. Saya minjam tetangga sebelah atau si